setiap hari. Kemana aku mencari? Oh, duhai kesuma, kini kau jauh di mata. Terjadi di dunia ini derita yang pernah ku alami. Mungkinkah percobaan bagi diriku karena dosa dan kesalahan? Walaupun apa yang akan terjadi,

kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. dengannya, dengannya. Kasihku bersita. Kejam nian dia yang telah merebut kekasihku. Bersama. jagung. Hidup di ubin, pikiran bingung. Apa daya badanku terkurung. Kau jauh di mata. setiap hari. Kemana aku mencari? Oh, duhai Kesuma, kini kau jauh di mata. Bila aku mencintaimu, semoga kau berdua bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai. Thank you. Aku tak sanggup lagi.

tersita. Kejamnian dia yang telah merebut kekasihku. pikiranku terkurung. Terompet pagi kita harus bangun, makan di antri nasinya jagung. Sadiri